Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله hari ini adalah hari Ahad tanggal 1 Muharram 1433 Hijriah yang bertepatan dengan 27 November 2011. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelumnya, tadi dibacakan surat Ar-Rahman, dan surat Ar-Rahman ini mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya disebutkan di dalam riwayat yang hasan At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan surat Ar-Rahman ini kepada rombongan jin. Lalu mereka beriman mantap setelah mendengar surat Ar-Rahman, dan mereka selalu menjawab tiap-tiap melewati ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu jin selalu jawab la bi ayyi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib walakal hamd. Itu kan pertanyaan ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan wahai manusia dan jin? Itu jin selalu jawab la bi ayyi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib walakal hamd. Tidak ada sesuatu pun yang kami dustakan dari nikmatmu wahai Tuhan kami, dan pujian-pujian hanya untukmu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji jin. Di dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir kepada para sahabat, dan para sahabat diam saja. Lalu beliau mengatakan, laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin fa kanu ahsana mardudan minkum. Sungguh aku pernah membacakan surat Ar-Rahman ini kepada jin pada malam jin. Itu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh rombongan jin berdakwah kepada komunitas jin. Disebutkan di sini dibacakan surat Ar-Rahman dan tidak disebutkan surat-surat yang lain. Yaitu ternyata mereka jin itu jawabannya lebih baik dari kalian. Fakuntu kullama ataitu ala qawlihi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, qalu la bi ayyi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Tiap-tiap aku melewati ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka selalu jawab la bi ayyi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Atau juga diringkas oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu la bi ayyiha ya rab, la bi ayyiha ya rab, disingkat. Dan surat Ar-Rahman ini mempunyai banyak keistimewaan lain daripada yang lain, susunannya, keindahannya, kemudian juga gaya bahasanya dan yang lain-lainnya. Bahkan Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, menukil daripada ucapan salafus saleh Sa'id bin Jubair Amir Asy-Sya'bi, yaitu mengatakan Ar-Rahman fatihatu thalathi suwar idha jumi'na kunna isman min asma'illahi ta'ala. Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman itu merupakan tiga pembukaan surat. Jadi pembukaan tiga surat dikumpulkan jadi satu sehingga menjadi Ar-Rahman. Yaitu yang pertama-tama Alif Lam Ra. Yang kedua Hamim. Yang ketiga Nun. Bacaannya apa? Ar-Rahman. Ya, demikian. Insyaallah sekarang kita lanjutkan kajian kita. Yang lalu kita telah sampai di bab nomor 223, belum selesai karena ada pembahasan yang penting tentang anak hasil zina. Yaitu babnya berbunyi qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala babu taghlidi tahrimi al-manni wal adza. Bab kerasnya pengharaman al-man, mengungkit-ungkit pemberian, wal adza, dan menyakiti orang yang telah diberi dengan merasa berjasa dan sebagainya. Yang lalu telah dibacakan ayatnya dan beberapa hadisnya. Tinggal dua hadis, insyaallah kita selesaikan pada malam hari ini. Yaitu diantaranya hadis yang disebutkan di sini sanadnya hasanun bisyawahidihi, hasan dengan syawahidnya. Maksudnya hasan bisyawahidihi itu adalah mula-mula hadis ini adalah dhaif, tapi ada penguat-penguatnya sehingga naik derajatnya kepada hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda la yadkhulul jannata waldu zunyah wala mannan wala aq wala mudminu khamr. Tidak akan masuk ke dalam surga anak hasil zina, dan tidak pula orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan tidak pula anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan tidak pula orang yang kecanduan khamr, pecandu narkoba. Di sini mungkin ada satu kata yang bisa menimbulkan pertanyaan. Tadi dikatakan bahwa anak hasil zina tidak masuk ke dalam surga. Apa salahnya? Anak hasil zina itu apa salahnya? Kok dikatakan tidak masuk surga? Bahkan ada hadis yang lain yang berbunyi la yadkhulu jannah walad zaniyah. Tidak akan masuk surga anak hasil zina. Anak, istilah kita anak haram. Padahal anak itu tidak salah. Hadis ini para ulama menyikapinya dengan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan hasan sahih, ada yang mengatakan sahih. Beda pendapat. Kalau Syekh Salim mengatakan hasan bisyawahidihi, demikian pula Syekh Albani mengatakan hasan di dalam as-silsilah as-sahihah. Dan para ulama telah menjelaskan makna hadis ini. Anak hasil zina tidak masuk surga. Mari kita dengarkan penjelasannya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar semoga Allah merahmatinya. Qad ittafaqal ulama'u 'ala annahu la yuhmal 'ala dhahirihi. Para ulama telah bersepakat bahwa hadis ini tidak dibawa sebagaimana zahirnya. Tidak difahami sebagaimana zahirnya. Yaitu tidak masuk surga anak hasil zina. Nah, para ulama bersepakat tidak difahami sebagaimana zahirnya. Tidak difahami gitu. Jadi tidak difahami begitu. Wa fassaruhu ala taqdiri sihhatihi, dan mereka memberikan penafsiran seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi bagi yang mengatakan hadits ini adalah hadits yang sahih, hadits yang hasan, maka para ulama telah menafsirkan hadits ini, menjelaskan maksudnya apa. Ada beberapa penafsiran, diantaranya bi anna ma'nahu idza 'amila bi 'amali abawayhi. Di antara penafsiran itu adalah kalau sang anak melakukan perbuatan seperti perbuatan orang tuanya, tidak masuk surga anak hasil zina, yaitu kalau dia melakukan zina seperti bapak dan ibunya, ibunya dan bapak biologisnya. Ya, kemudian wal hadits ala taqdiri sihhatihi qila innahu khassun bi syakhsin muayyan minan nas qad qalahu alaihi salatu wassalam fi rajulin bi 'ainihi kana yu'dhihi wa hadha at-tiflu min az-zina indama kabura sara kafiran wa sara yu'dhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma kana walidu. Kemudian juga hadits ini ada yang menafsirkan, seandainya hadits ini dianggap hadits yang sahih, maksudnya adalah tidak masuk surga anak hasil zina. Nah, Rasulullah ketika mengatakan ini, Rasulullah menuju seseorang, dituju orang itu, ditayin, tidak masuk surga anak ini loh, hasil zina ini loh, dituju. Jadi bukan umum. Jadi ketika Rasulullah mengucapkan, Rasulullah menuju kepada seseorang, tidak masuk surga anak hasil zina, maksudnya anak ini, anak hasil zina ini loh. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena anak itu selalu, atau orang tuanya selalu ganggu Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata anaknya, anak hasil zina itu, ketika sudah besar, dia kafir. Dan juga dia mengganggu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang tuanya selalu ganggu Nabi. Ini juga penafsiran. Jadi berarti bukan umum anak hasil zina tidak masuk surga, tapi anak ini loh, hasil zina ini loh, zaman itu, zaman Nabi itu, bapaknya ganggu Nabi, ternyata anaknya hasil zina, sama dengan bapaknya ganggu Nabi, kafir, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian masih ada penjelasan-penjelasan yang lain, saya bacakan dulu supaya lengkap. Fa'inna waladaz zina ka ghairihi in ahsana falahu al-husna wa in asa'a fa'alaihi isa'atuh. Karena anak hasil zina itu sama dengan anak-anak yang lain, tidak ada bedanya. Yaitu tidak ada bedanya, maksudnya kalau dia berbuat baik, dia mendapat balasan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, dia mendapat balasan keburukan, sama dengan orang lain. Wala ilaqata lahu bima fa'ala abawahu. Dan anak hasil zina tidak ada hubungannya dengan perbuatan kedua orang tuanya, tidak ada hubungannya, dia tidak salah. Yang salah adalah ibunya dan laki-laki yang menzinai ibunya. Wa hadha alladhi yaqtadihi asy-syar'u wal 'adlu wal 'aqlu. Inilah yang sesuai dengan kaidah kaidah syariat. Inilah yang sesuai dengan prinsip keadilan, dan inilah yang sesuai dengan logika akal yang sehat. Sesuai dengan syariat, keadilan, dan akal sehat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 165. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seseorang itu tidak mendapatkan kecuali dari hasil usahanya, dan dosa seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain, masing-masing nanggung dosanya sendiri-sendiri. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah 285. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seseorang berbuat baik dapat kebaikan, berbuat buruk dapat hukuman. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa huwa 'abdun min 'abidillah in ahsana juziya wa in asa'a uqiba. Yang dimaksud di sini adalah anak hasil zina itu adalah termasuk hamba di antara hamba-hamba Allah. Kalau dia berbuat baik, dia mendapat balasan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, dia dihukum dari keburukannya, sama dengan orang yang lain. Fal qaidatul asliyah ya, qaidahnya ini. Ini qaidah ya, prinsip dasarnya adalah firman Allah Al-Baqarah 285. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu prinsip dasar. Siapapun yang berbuat baik mendapat balasan kebaikan. Siapapun berbuat buruk mendapat balasan yang setimpal. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya, di dalam Al-Fatawa Al-Kubra, wa waladuz zina in amana wa amila salihan dakhalal jannah. Anak hasil zina, kalau dia beriman dan dia beramal soleh, dia masuk ke dalam surga. Walaupun dia anak hasil zina, kalau dia beriman beramal soleh, dia masuk ke dalam surga. Wa illa juziya bi amalihi kama yujaza ghairuh. Kalau dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, ya dia diberi hukuman seperti orang lain juga dihukum, sama dengan orang lain, tidak ada bedanya. Wal jaza'u 'alal a'mali la 'alan nasab. Balasan itu tergantung perbuatan, bukan tergantung garis keturunan. Ini balasan dari perbuatan, bukan garis keturunan. Wa inna ma yudhammu waladuz zina li'annahu madhinnah an ya'mala 'amalan khabithan kama yaqa'u katsiran. Hanya saja anak hasil zina itu dicela. Kenapa? Tercela kenapa? Karena dia itu rawan untuk melakukan perbuatan buruk sebagaimana yang banyak terjadi. Maksudnya di sini realita yang ada, biasanya anak hasil zina itu menjadi anak yang tidak baik, biasanya ya, biasanya gitu. Tapi ada juga yang menjadi anak yang baik, tapi biasanya gitu. Sehingga ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian kama tuhmat al-ansab al-fadilah li'annaha madinatu amalil khair, sebagaimana juga dipuji nasab-nasab yang terhormat. Karena orang yang dari garis keturunan yang baik, biasanya dia akan berbuat baik. Secara umum gitu kan? Secara umum yang baik mengeluarkan yang baik, yang buruk mengeluarkan yang buruk. Bahkan dari ilmu umum pun ada, dari ilmu genetika. Ya. Jadi garis keturunan ada pengaruhnya. Tapi ada juga yang keluar dari keumuman itu. Dari yang buruk keluar yang baik, dari yang baik keluar yang buruk, ada keluar dari keumuman. Tapi ini dibicarakan secara umum seperti itu. Fa amma idza dhaharal amal fal jazaa'u 'alaihi. Adapun ketika masing-masing telah berbuat baik dari garis keturunan yang baik atau dari garis keturunan yang buruk sekalipun telah berbuat, maka dia mendapat balasan dari perbuatannya. Kalau perbuatannya baik dibalas baik, perbuatannya buruk dibalas buruk. Wa akramul khalqi indallah atqahum. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Kemudian berikutnya lagi, Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di dalam Mushkilul Ahadith, beliau memberikan penjelasan yang luar biasa. Penjelasan yang lain daripada yang lain. Yaitu penjelasan beliau mengatakan haitsu fassara, wa hadza ma dhahaba ilaihi al-Imam At-Tahawi fi bayani Mushkilil Ahadith, haitsu fassara kalimah walad zunniyah al-waridah fil hadith bi anna al-maqsud biha man waqa'a minhu zina wa ghalaba 'alayhi hatta sara yunsab ilayh. Al-Imam At-Tahawi menafsirkan yang dimaksud anak zina. Anak zina adalah orang yang sering zina, selalu zina, sehingga dia identik dengan perzinaan, sehingga dia disebut sebagai anak zina karena dia selalu zina, sehingga dinisbahkan kepada zina. Seperti orang-orang yang pecinta dunia disebut dengan abna'ud dunia, yaitu anak-anak dunia karena mereka cinta dunia. Bukan berarti dunia melahirkan anak. Ada anaknya dunia, ada anaknya akhirat. Walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'id dunia wala fakunu min abna'il akhirah wala takun min abna'i ad-dunya. Itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dunia dan akhirat punya anak-anak. Jadilah kamu anaknya akhirat. Jangan jadi anaknya dunia. Jadi maksudnya di sini anak zina ini maksudnya adalah orang yang sering zina, selalu zina, sehingga dia dinisbahkan kepada zina. Inilah anak zina. Lalu kata beliau, wa bayyana anna hadza uslub arabi sahih, sebagai dan ini adalah merupakan gaya bahasa Arab yang benar, yang fasih. Jadi dari sisi bahasa ini benar. Orang yang rajin zina disebut sebagai anak zina, itu menurut bahasa Arab benar, gaya bahasa yang benar. Kama yuqalu lil mustaghilina bid dunya banu dunya, sebagaimana orang yang sibuk dengan dunia disebut dengan anaknya dunia. Wa kama wasifal musafir al munqati' bi ibnis sabil, musafir dalam perjalanan disebut dengan ibnu sabil, anak perjalanan ya, atau anak jalanan, anak-anak jalanan itu. Padahal bukannya jalan mengeluarkan anak, aspal bukan. Itu dari bahasa Arab. Ini penafsiran juga. Kemudian waqala al-Alusi fi ruhil ma'ani, al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani tafsir, beliau mengatakan hadza mahmulun ala ghalib. Hadis tadi ya, tidak masuk surga anak hasil zina. Maksudnya ini sesuai dengan kebanyakan yang terjadi. Bagaimana maksudnya? Fa innahu li khabathati nutfatihi yakunu khabithan fil ghalib. Karena dia berasal dari air mani yang kotor, air mani yang tidak sah secara syar'i, air mani yang busuk, maka biasanya dia juga menjadi buruk. Dari air mani yang buruk jadi buruk. La ya'malu amalan yadkhulu bihil jannah, biasanya dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk surga. Cenderung mengamalkan amalan ahli neraka gara-gara dari air mani yang buruk. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lainnya mengatakan, kata Al-Alusi, hadza kharijun makhrajat tahdid wa ta'rid bizani. Hadis ini tujuannya adalah untuk mengintimidasi, menakut-nakuti orang yang zina, ditakut-takuti. Wa annahu la yadkhulul janna ma'as sabiqin, yaitu bahwa dia nanti tidak akan masuk surga bersama rombongan orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Artinya dia bakal mampir di neraka dulu, walaupun akhirnya masuk ke dalam surga kalau dia adalah orang yang masih mempunyai iman. Karena orang punya iman enggak mungkin kekal di neraka. Yang mati dalam keadaan ada iman, tidak kafir. Kemudian qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa', Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan tentang hadis ini. Fa idza kana halu waladiz zina ma'a annahu la dhanba lahu fi dhalik walakinahu madhinna kulli syarr wa khabath wa huwa jadirun alla yaji'a minhu khairun abadan li'annahu makhlukun min nutfatin khabithah wa idza kana al-jasad alladhi tarabba 'ala al-haram annar awla bih fa kayfa al-jasad al-makhluq min nutfah al-haram. Kalau seandainya anak hasil zina itu keadaannya seperti ini, keadaan seperti ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Karena biasanya dia cenderung untuk berbuat keburukan, berbuat yang jelek-jelek. Padahal anak hasil zina itu tidak punya dosa, tapi diancam seperti ini, ya, gak ada salah, cuman ada kecenderungan untuk berbuat buruk. Ada kecenderungan dia tidak akan berbuat baik selama-lamanya. Kecenderungan-kecenderungan ini ya. Tapi realita juga menunjukkan seperti itu. Bahkan sekarang di dunia ini banyak anak hasil zina. Bahkan termasuk yang merusak dunia sekarang ini adalah anak-anak hasil zina. Ketika mereka jadi pemimpin, maka bukan menjadi pemimpin yang baik. Seperti itu. Lalu karena dia diciptakan dari air mani yang buruk, air mani yang jelek, air mani yang busuk, tidak sah secara syar'i. Lalu beliau memberikan perbandingan analog. Kalau daging yang tumbuh dari barang haram saja, neraka lebih pantas. Bagaimana pula dengan anak yang tercipta dari air mani yang busuk? Kan ada hadis yang menyatakan bahwa kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih pantas. Satu gumpal daging tumbuh dari haram, neraka lebih pantas. Nah, bagaimana ini yang dia tumbuhnya dari air mani yang haram, air mani yang kotor. Subhanallah. Karena itu ini renungan yang mendalam supaya kita menjauhi perzinaan. Perzinaan. Jadi intinya hadis ini tidak dibawa sebagaimana zahirnya. Anak hasil zina tidak masuk surga. Bukan difahami seperti itu, tapi difahami kemungkinan-kemungkinan tadi diantaranya anak hasil zina itu dikhawatirkan dia akan berbuat buruk karena dia berasal dari air mani yang buruk. Ya, itu diantara penafsirannya. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, kalau mau zina itu mikir panjang. Karena itu ada baiknya kalau malam hari ini kita sedikit berbicara agak panjang masalah zina, perzinaan. Soalnya perzinaan sekarang ini sudah luar biasa. Seakan-akan zina itu sesuatu yang biasa. Pemuda-pemudi goncengan seperti itu, perempuan-perempuan pakaiannya telanjang. Nisa'un kasiyatun 'ariyah, telanjang. Pakai celana pendek tidak ada malu, bukan main. Bukan mahramnya goncengan demikian mesra. Bahkan sudah dikenal di kalangan mahasiswa dan mahasiswi atau di kalangan pemuda dan pemudi, kekasih itu dikatakan tidak setia kalau tidak mau telanjang di depan kekasihnya. Jadi kalau mau namanya setia itu mau telanjang, itu baru setia. Bahkan kemudian juga sampai berzina. Setelah itu diambil kegadisannya, ditinggal pergi oleh laki-laki mencari mangsa lain. Perzinaan luar biasa sekarang. Bahkan ada orang yang ibadahnya masya Allah, sholatnya dan yang lainnya, tapi zina juga jalan terus. Bahkan ada kalanya dia bawa pelacur ke kamarnya hotel, ya, pelacurnya di atas tempat tidur, dia dengar adzan sholat dulu di samping tempat tidur. Alhamdulillah dia masih sholat daripada tidak sholat. Tapi di sini menunjukkan hatinya sudah benar-benar rusak. Seakan-akan zina bukan dosa. Seakan-akan zina bukan dosa. Mari kita lihat di sini bagaimana ancaman-ancaman bagi orang yang berzina. Supaya kita mikir panjang. Zina itu urusannya panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan jangan mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan menafsirkan ayat ini, kata beliau, "An-nahyu an qurbanihi ablagh minan nahyi an musyarradi fi'lihi." Larangan daripada mendekati itu lebih mengena daripada larangan dari sekedar berbuat. Jadi Allah bukan mengatakan jangan zina. Allah mengatakan lebih dari itu, jangan mendekati zina. Jadi istilahnya itu bukan hanya zina yang dilarang, mendekati zina dilarang. Maksudnya bagaimana? Li'anna dzalika yashmul an-nahya an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi. Berarti di sini larangan ini mencakup semua mukaddimah menuju zina. Semua yang mengarah kepada zina sudah dilarang. Ya, di antaranya apa yang mengarah kepada zina itu? Perempuan tidak berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Ini mengarah kepada zina, dia buka pintu. Kemudian juga dilarang berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, termasuk pacaran dan seterusnya. Jadi bukan hanya zinanya, semua yang mengarah kepada zina dilarang. Kemudian kata beliau, wawasofallahu az-zina waqabbahahu biannahu, Allah memberikan sifat tentang zina dan Allah memberikan gelar buruk kepada perzinaan, bahwasanya zina itu adalah kana fahisyah, perbuatan keji. Keji zina itu. Ai innama yustafhash fi syara' wal 'aql wal fitr. Zina itu dianggap buruk oleh syariat, dianggap buruk oleh akal, dianggap buruk oleh fitrah, hati nurani yang bersih. Kenapa? Litadammunihi at-tajarri 'alal hurmah. Karena zina itu mencakup keberanian seseorang alal jarimah, ya, alal hurmah, untuk melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan, dia melakukan yang diharamkan oleh Allah. Sehingga dia melakukan pelanggaran fi haqqillah taala, pelanggaran hak Allah dilanggar. Allah mengharamkan, dia lakukan. Kemudian wa haqqil mar'ah, dia melakukan pelanggaran kepada haknya perempuan itu, artinya merusak orang perempuan. Kalau yang mengajak zina perempuan, berarti dia ngerusak orang laki. Tinggal dibalik aja. Wa haqqi ahliha aw zaujiha, kemudian juga merusak keluarga perempuan itu atau merusak suaminya perempuan itu, berkhianat. Ya. Kalau dia adalah seorang yang sudah bersuami, berselingkuh, berarti mengkhianati suaminya perempuan itu, merusak keluarganya perempuan itu. Kalau yang ngajak perempuan, berarti ngerusak istrinya orang lain, rumah tangganya orang lain, keluarganya orang lain. Wa ifsadil firasy, merusak ranjangnya orang lain, ranjang yang terhormat, khusus yang telah akad nikah, dirusak. Wa ikhtilatil ansab, dan juga menjadikan bercampurnya nasab. Karena anak hasil zina itu nasabnya tidak jelas. Anak hasil zina itu tidak punya bapak, dinisbahkan kepada ibunya. Walaupun setelah itu laki-laki yang menghamili menikahi, tetap anak itu anak yang tidak punya bapak. Apalagi para ulama mengatakan nikah waktu hamil itu tidak sah. Pendapat yang rajih, nikah waktu hamil itu tidak sah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahun. Orang hamil kalau mau nikah nunggu lahir dulu. La tuta'u hamilun hatta tadha. Dalam hadis sahih, tidak boleh orang yang hamil itu dikumpuli, dinikahi sehingga dia melahirkan. Kecuali kalau dulu enggak ngerti, ya. Dulu enggak ngerti, mengikuti fatwa yang membolehkan, insyaallah sah. Sah. Tapi anak yang dalam perut perempuan itu tetap enggak punya bapak, karena dia kumpulnya itu sebelum ada pernikahan yang syar'i. Secara syar'i dia tidak punya bapak, dia hanya punya bapak biologis. Ya, nasab kacau. Jadi nasabnya kepada ibunya. Sehingga kalau mau nikah, kalau dia perempuan, yang jadi wali adalah hakim. Wali hakim dia tidak punya wali. As-sultanu waliyyu man la waliyalah, bukan bapaknya. Kalau seandainya laki-laki tidak menikahi ibunya, maka itu laki-laki lain. Ketemu tidak boleh, salaman tidak boleh, dan yang lain, orang lain dia itu. Kalau laki-laki itu menikahi ibunya, maka dia berubah menjadi bapak tiri, bapak tirinya, bukan bapak kandung, secara syar'i bukan. Berarti itu. Kemudian mari kita lihat di sini hadis-hadis tentang kedahsyatan zina. Di antaranya ada seorang pemuda pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini dengan gentle datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, i'zan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan saya zina. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Wah, ini berani minta izin zina. Ya Rasulullah, saya minta izin mau zina. Izinkan. Gentle, ya. Kemudian para sahabat marah. Marah. Ya, siapa yang tidak marah? Ini tidak punya akhlak orang ini. Masa minta izin zina? Rasulullah tidak marah. Kata Rasulullah, mahmah, biarkan. Udunu, dekatkan dia ke sini. Lalu didekatkan. Setelah dekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis, duduklah kamu." Setelah duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berbicara, dialog pakai apa namanya? Logika. Atuhibbuhu li ummik, maukah kamu kalau ibumu zina? La wallahi ya Rasulullah, ja'alani fidak. Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mau ibu saya zina. Qala walan nas yuhibbuna li ummahatihim. Demikian pula orang lain, tidak ada yang mau kalau ibunya zina. Terus Rasulullah bicara, maukah kamu kalau anakmu zina? Perempuan, anakmu perempuan. Tidak mau ya Rasulullah. Sama, orang lain juga tidak mau kalau anaknya zina. Maukah kamu kalau saudaramu, adikmu atau kakakmu zina? Tidak mau ya Rasulullah. Sama, orang lain juga tidak mau. Maukah kamu kalau bibimu zina? Oh, tidak mau ya Rasulullah. Sama, semua orang juga tidak mau. Maksudnya Rasulullah SAW ketika orang itu zina, yang dizinai dia siapa? Dia berzina dengan siapa? Berzina mungkin dengan istrinya orang, ibunya orang, anaknya orang, saudaranya orang, bibinya orang. Nah kalau kita tidak mau terjadi kepada keluarganya orang, maka kita jangan mau terjadi kepada keluarga kita. Kalau kita tidak mau kepada keluarga kita, jangan kita melakukan kepada keluarganya orang. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak ini didoakan, tangannya Nabi disentuhkan kepadanya, Allahumma ufir dambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya dan lindungilah kemaluannya. Subhanallah, setelah didoakan ini, pemuda itu tidak kepingin zina lagi selama-lamanya. Subhanallah. Jadi kita mikir ya, kalau mikir zina, nah nanti khawatir keluarganya ada yang zina. Karena balasan sama dengan perbuatan. Kemudian hukuman orang yang berzina di dunia, kalau dia itu seorang yang alladzi lam yatazawwad ay ghairu muhsan, ya ghairu muhsan, yang belum pernah nikah. Belum pernah nikah secara syar'i ya. Bukan suami, bukan istri, bukan janda, bukan duda. Belum pernah nikah secara syar'i. Maka hukumannya adalah jildu mi'ah wa taghrib 'am. Dicambuk 100 kali. Diasingkan 1 tahun. Jadi bukan dinikahkan. Oh, ini hamil di luar nikah. Dinikahkan, bukan. Dicambuk 100 kali. Berarti di sini apa? Berarti ditunggu anaknya lahir dulu. Setelah anaknya lahir, dicambuk. Ya, cambuk 100 kali, diasingkan setahun. Atau diasingkan dulu setahun, kemudian dicambuk. Yang jelas pokoknya anaknya biar lahir dulu. Karena tidak mungkin pencambukan dilakukan dalam keadaan dia hamil. Berarti enggak ada istilah zaman salafus saleh dulu, hamil di luar nikah, dinikahkan, enggak ada. Nanti kalau sudah selesai semua, anaknya lahir, tobat, tobatan nasuha, nah kemudian mau nikah, silahkan. Ya, kemudian juga firman Allah di dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan ada perasaan sayang kasihan ketika menegakkan hukum Allah. Waduh, dicambuk kasihan. Ah, enggak bisa. Hukum Allah tegakkan. Kasihan-kasihan boleh, tapi hukum tetap berjalan. Kalau dia itu muhsan, zina muhsan, sudah pernah nikah dengan pernikahan yang syar'i, baik dia suami atau istri, atau dia janda atau duda, sudah pernah nikah, maka dirajam. Dirajam, bahkan dulu ada ayat tentang rajam. Ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta. Walaupun ayat itu telah dihapus dari sisi lafadznya, tapi hukumnya tetap dirajam. Dirajam itu ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Ya. Dan itu pernah dilakukan pada zaman Nabi dulu. Itu orang-orang yang pernah zina ngaku kepada Nabi, ngaku, lalu setelah anaknya lahir dihukum, dilempari batu. Lalu pun oleh Nabi disolati. Bahkan Nabi mengatakan dia adalah ahlul jannah, karena sudah dihukum ya, sudah dihukum dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekarang tidak ada hukum Islam, maka harus taubat-taubatan nasuha, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang lebih jelek lagi, orang sudah tua masih zina. Anak muda zina jelek, orang tua zina lebih jelek lagi. Sebagaimana di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara hari kiamat nanti, tidak membersihkan mereka, tidak memandang mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Siapa mereka itu? Ini orang-orang yang terbalik. Yang pertama-tama adalah syaikhun zanin. Orang sudah tua masih zina. Maksudnya di sini orang tua zina itu sudah keterlaluan. Karena kalau sudah tua itu dorongan zina sudah menipis. Apalagi orang tua itu sudah bau tanah. Kakinya sudah dikasin satu. Kakinya sudah satu di kuburan. Masih zina juga keterlaluan. Apalagi sampai mati di pelukannya pelacur. Allahu Akbar. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, wa malikun kadzab, raja yang pendusta. Raja enggak perlu dusta, dia berkuasa, kalau ada apa dusta? Dusta itu kan kalau orang kan orang rendah, takut, dusta. Ini raja, dia berkuasa, enggak usah dusta. Kalau raja dusta berarti raja yang busuk, pemimpin yang dusta, pemimpinnya busuk. Enggak perlu dusta orang kayak dia. Oh, dia punya kekuasaan, punya kekuatan, jujur aja. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong, melarat sombong. Ini juga keterlaluan. Yang disombongkan itu apa? Orang kaya sombong jelek, miskin sombong lebih jelek lagi. Orang kaya sombong kan masih ada yang sombongkan kan kekayaannya, itu jelek. Nah ini miskin yang disombongkan itu apa? Sampai ada ungkapan, biar miskin asal sombong. Ya tambah jelek, sudah miskin sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian disebutkan pula di dalam riwayat-riwayat, azabnya orang-orang yang berzina nanti di alam kubur atau juga di akhirat nanti adalah mereka dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang dalamnya itu gendut, model-model kayak kentong, ya, dalamnya itu gendut, mulutnya kecil. Itu dinyalakan. Kemudian dia teriak-teriak, lalu dia ingin keluar. Setelah dia ingin keluar, ternyata hatta yakadu an yakhruju fa idza uhmidat raja'u. Sudah hampir keluar, balik lagi. Teriak-teriak mau keluar, hampir keluar, balik lagi. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Di kuburan kayak gitu. Jadi, subhanallah. Ini orang-orang yang berzina lalu tidak tobat. Bahkan di antara tanda kiamat itu banyak perzinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut tentang hari kiamat, inna min asyratis sa'ah wa yadharuz zina. Banyak perzinaan. Kemudian juga di dalam riwayat Abu Ya'la Al-Haytsami mengatakan rijaluhu rijalu sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhil ummah hatta yaquma ar-rajul ila al-mar'ah wa yaftarishuha fit tariq. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, umat ini tidak akan musnah. Artinya tidak akan terjadi kiamat sehingga ada seorang laki-laki yang mendatangi perempuan lalu dia berzina di tengah jalan. Fa yakunu khiyaruhum yawma idzin man yaqul. Maka orang yang terbaik saat itu adalah orang yang mengatakan law waraitaha waraa hadzal haid. Mohon kalau zina jangan di sini. Kalau zina di balik tembok saja. Jadi orang yang baik saat itu tidak bisa mengatakan jangan zina. Hanya bisa mengatakan kalau zina jangan di sini. Kalau zina di balik tembok saja. Subhanallah. Dan sekarang ini terjadi zina di pinggir-pinggir pantai atau zina di pinggir jalan tapi masih di dalam mobil. Mobil bergoyang, ada. Kemudian nanti akan datang masanya di jalanan seperti kambing. Nah, kemarin kurban kita lihat kambing kan, zina di depan kita. Tapi bukan zina kalau kambing ya. Hubungan seperti itu. Lah nanti manusia kayak kambing, zina di depan orang enggak ada malu. Enggak ada malu. Subhanallah. itu zina, apalagi perbuatan yang lebih dari zina, liwat homoseksual, as-sihaq, yaitu apa namanya, lesbian, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu lebih dahsyat lagi. Kalau zina aja hukumannya gini, bagaimana dengan penyimpangan seksual yang lebih daripada perzinaan? Tentu ancamannya lebih dahsyat lagi. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar melalui jalan sahabat Anas. Al-Imam As-Suyuti mengatakan sanadnya sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yazni yuzna bihi walau fi hitani dari." Siapa yang zina, nanti keluarganya ada yang dizinai, walaupun di dalam rumahnya, walaupun dipengit dalam rumah, nanti berzina juga dia. Subhanallah. Ini bukan hukum karma, tapi ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal, fa kama tadinu tudan. Balasan sama dengan perbuatan, sebagaimana orang berbuat, dia juga akan mendapatkan balasan seperti itu. Dan ternyata hadis ini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu dikumandangkan dalam sebuah syair. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam salah satu puisinya, syairnya, "Man yazni yuzna bihi walau bi jidari. In kunta ya hadza labiban fafhami. Inna zina dainun. Fa in aqrattahu kana al-wafa min ahli baitika fa'lami." Barang siapa yang berzina, nanti keluarganya ada yang dizinai, walaupun di dalam rumahnya dipengit. Kalau kamu adalah orang yang berakal, fahami ini. Sesungguhnya zina itu adalah utang, dan utang itu harus bayar, dan bayarnya kepada keluargamu. Maka ketahuilah ini. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini perlu direnungkan. Kalau mau zina, mikir panjang lebar dampaknya kepada anak istri. Bahkan ada satu kisah, di dalam kisah itu disebutkan seorang suami pedagang dia di pasar. Ketika itu ada seorang pembeli yang cantik. Kemudian ketika transaksi jual beli, maka dia pegang tangan perempuan cantik itu. Ketika dia mau megang tangan perempuan cantik, dia langsung ingat istrinya. Tidak jadi, astagfirullah, tidak jadi dia. Kemudian dia istighfar, dia taubat kepada Allah. Ketika dia pulang ke rumahnya, pulang kerja, istrinya dengan apa namanya, dengan berdebar mengatakan, "Wahai suamiku, baru saja ada kejadian luar biasa." "Loh kenapa?" "Tadi ada tukang yang masuk, ada tukang membetulkan sesuatu di rumah. Tiba-tiba tukang tadi itu megang tanganku." Tapi langsung dia ketakutan, lari dia itu. Langsung suaminya ingat, "Subhanallah, saya tadi megang tangannya perempuan. Ternyata tangan istri saya dipegang laki-laki lain. Kalau saya tadi nambahi kepada perempuan itu, maka laki-laki lain akan nambahi kepada istriku." Maksudnya di sini, boleh jadi ketika seorang laki-laki itu berselingkuh, istrinya juga akan berselingkuh. Ya, ini bukan hukum karma, ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang timbul daripada penyimpangan-penyimpangan seksual. Ya, bahkan di Indonesia ini penyebaran virus HIV termasuk yang tercepat di dunia. Termasuk kota Malang, termasuk kabupaten Malang, virus HIV. Bagaimana sekarang kalau seseorang zina langsung ketularan virus HIV, kena AIDS. Apalagi zina yang pertama kali, baru pertama zina langsung kena AIDS. Allahu Akbar. Mudah. Kondisi tubuhnya melemah terus sampai akhirnya mati. Karena orang itu kalau zina mungkin pertama-tama dia menyesal, tapi biasanya kepingin lagi. Kedua, menyesal, tapi tidak seperti pertama, kepingin lagi. Sampai akhirnya zina itu merupakan kebiasaan. Sehingga kadang ada orang datang ngaku, "Ustaz, saya mau tobat, saya sudah berzina." Mahasiswa, mahasiswi. Saya tanya, "Sudah zina berapa kali kamu?" "Tidak bisa dihitung, Ustaz." "Tidak bisa dihitung. Berarti sudah hampir tiap hari mungkin. Atau satu hari tiga kali barangkali. Pagi, siang, sore. Sarapan zina, makan siang zina, makan malam zina." Seperti itu. Ya, ada sebuah kisah. Kisah ini terjadi di Timur Tengah. tentang seorang pemuda yang soleh. Pemuda yang soleh. Ketika liburan musim panas, dia diajak temannya berlibur ke Eropa. Sebenarnya dia tidak mau, karena para ulama mewanti-wanti jangan berlibur ke Eropa, karena bahaya di Eropa itu. Diajak, tidak apa-apa, di Eropa nanti kamu bisa melihat perkembangan Islam. Luar biasa, Islam itu dan yang lainnya. Akhirnya dia terpesona, berangkat juga ke Eropa. Ternyata di Eropa godaan perempuan demikian besar. Di hotel banyak pelacur-pelacur yang cantik luar biasa. Dan dia juga uang ada. Akhirnya dia kok kepingin zina. Pengen nyoba-nyoba. Uang jauh dari keluarga, jauh dari bapak, dari ibu, tidak ada ulama. Kan aman kan, tidak ada orang tahu. Akhirnya dia sewa perempuan dan dia berzina. Zina yang pertama kali dia lakukan dalam hidupnya. Dia pemuda yang soleh. Setelah zina itu selesai, dia nangis bukan main, menyesal bukan main. Ya Allah, saya telah mengotori diri saya. Menyesal bukan main dia. Sampai dia kepingin langsung pulang saat itu. Sudah, saya tidak mau lama-lama di sini. Padahal berliburnya masih ada waktu. Tapi dia tidak mau, saya kepingin pulang sekarang juga. Sudah, dia nangis terus, taubat kepada Allah. Sampai di rumahnya nangis terus, ibadah terus, puasa, baca Al-Quran, sholat tahajud, taubat kepada Allah. Nangis sampai kurus kering dia. Sampai ibunya tanya, kenapa kamu ini nak? Apakah kamu ini sudah membunuh orang? Tidak wahai ibu, lebih dari itu wahai ibu, lebih dari itu. Tapi dia tidak mau menceritakan, ditutupi rapat-rapat. Dia menyesal, nangis, sampai sakit-sakitan. Sakit dia. Sampai akhirnya dia baca Al-Quran, berada di surat Al-Furqan tentang sifatnya ibadur rahman, yaitu ibadur rahman diantaranya wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Hambanya Allah itu tidak berzina, yang berzina akan dihukum berlipat ganda, nanti di neraka dia dalam keadaan hina, tambah nangis luar biasa dia. Kalau diteruskan ayatnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itu keburukan-keburukannya, dosa-dosanya diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diulang-ulang ayat ini, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Mati dia. Sampai di ayat ini mati, subhanallah. Itu gara-gara satu kali zina. Ya. Dan biasanya kalau tidak begitu, kalau tidak mau tobat, mengulang lagi yang kedua, yang ketiga. Dan menurut orang-orang yang sudah sering zina, tobat dari zina itu paling sulit. Kalau sudah terbiasa, tobatnya itu sulit. Tapi bisa kalau mau, bisa kalau mau. Sampai ada seseorang tuh pengin tobat, tidak bisa bisa. Jadi uang ada, semuanya ada, terus zina. Dia tahu hukumannya, ancamannya, ditakuti, dia paham semuanya. Tapi meninggalkan zina itu repot. Sudah sekian bulan bisa meninggalkan, kepingin lagi main perempuan. Terus seperti itu. Apakah nunggu kena balak dulu? Apakah nunggu lumpuh dulu? Apakah nunggu kena stroke dulu? Atau yang lainnya? Ya, demikianlah jamaah sekalian rahimakumullah. Berarti kurang satu hadis. InsyaAllah kita lanjutkan aja berikutnya. Agak lambat gak apa-apa. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan. Yang penting adalah orang itu taubat dengan taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ngulangi selama-lamanya. Kalau ada hubungan dengan orang, diselesaikan hubungannya, dan yang banyak amal soleh, banyak amal soleh, banyak sedekah, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bainama asik